nyapu, ngepel, mbah-mbah, nyiapi dahar, roan, alah gampang wis. Eling-eling syaratnya ya. Nggih, Yai. Apa? Nurut, Yai. Kapan orang nurut, tak olehno. Nggih, Yai. Lah rumangsane ming dikongkon nurut, nyapu, ngepel dan sebagainya. Ternyata nurute niku mboten baen-baen. Satu ketika pas Yai badhe ngimami jamaah sholat maghrib, santri-santri senior siap membentuk shof. Ono sing wis hafal Quran selawi juz, ono sing wis khatam, ono sing lagi 15 juz. Nah begitu Yai rawuh, lah kok santri anyar iki mang ditimbali, cung rene, "Nggih Yai, kowe maju ngimami." Boten ya. Boten ya, boten wonten. Jare Yai ne, nurut. Ngapunten ya, orang ngapunten-ngapuntenan. Ayo maju. Tapi imam ke pripun, ora ono pripun-pripun. Nurut. Ora nurut, mulai. Bayangkan seorang santri yang hafalan Qur'annya baru sampai Al-Hakumut disuruh jadi imam yang makmumnya itu kiainya. Di belakang santri-santri senior sudah banyak yang hafal Qur'an, ada yang hafal 15 juz, 20 juz, 25 juz. Mergo iki dadi syarat. Nervous deh. Yo sekali-kali nganggo bahasa sing kemenye. Nervous itu bahasa Inggrisnya the dreaded. Maju niku wis ogel siki. Gemeter. Salah wis grogi. Lah kok mari Fatihah sing diwaca surat Al-Kafirun. Dadi mbulet. Fatihahe lancar. Kayane dilmong-mong piane ngenom-ngenom. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jadi iso budal gak iso mulai. Lu saking grogi ini, salah wes grogi gemeter. Akhirnya santri senior sing nang buri ono sing gregeten. Iku mbules kaya entuk ora rampung-rampung. Ditinggal nyingkrik, karo dilokne lakon dinukum blok. Wes grogi digoblok-goblokno. Langsung nyaut, lakon dinukum walakon. Malah gak karo-karuan. Ini jangan diketawain. Akhirnya santri ini mondok lawase 11 tahun hafal Al-Quran menguasai qiraah sab'ah. Saking telatene kiai leng didik pulang bikin pesantren besar dengan ribuan santri yang tiap tahun mewisuda ratusan penghafal Al-Quran, punya pesantren besar, jadi ulama besar. Bibarokati lakum dinukum walab. Allahumma sholli ala Muhammad. Yun pangapunten. Kula nambahi keterangan titik mawon mboten kata-kata. Sopo ngomong bayare larang. Jumato suasana. Ada sebagian pendapat menengok tuh bahwa para ulama yang hidup sezaman itu diukur dan dipandang dari siapa yang wafat lebih dulu, dianggap al-aqdam. Jadi ada tabaqatul ulama

mana yang lebih maju, kalau bahasa sekarang mana yang lebih keren antara Imam Abi Syuja dengan Imam Ghazali. Para ulama mengatakan Al-Ghazali aqdah, Imam Ghazali lebih maju, lebih keren. Kenapa? Mati dhisik. Makanya keren Gus Adib timbangannya Gus Said. Duka oleh pengen segera nyusul ya baru. Ngapun dan kiai ini ku nek umure kedawan seakan guse, gak munggah-munggah pangkat. Tapi nek sedone kecepetan, yo mesake guse karena belum siap, karena belum mapan. Sing apik yo sedengan naik. Jadi pangapunten, masing-masing punya kelebihan. Yang jelas masing-masing punya kelebihan. Nah, pengarang kitab Takrir Imam Abu Syuja, ini luar biasa. Kitab Takrir niku dihamisi, disarahi macam-macam kitab termasuk Kifayatul Akhyar. Kok mantuk-mantuk ora tau ngaji potongane. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang berani menyangkal pendapatnya Imam Abu Syuja. Kenapa? Mergo diriyadhoi, mergo ditirakati. Jadi setelah ngarang kitab Takrir, Imam Abu Syuja menanggalkan pakaian kebesarannya sebagai ulama, alih profesi, jadikan nasu raudhatis syarifah, jadi tukang resik-resik raudhah, jadi tukang sapu Masjid Nabawi, tukang resiki pesareane Kanjeng Nabi. Jadi di saat tenar-tenarnya, di saat mencapai popularitas tertinggi, nek cara saiki yang wayah viral-virale, malah menghilang dari peredaran. Alih profesi dadi tukang sapu masjid. Halo. Nirakati kitab Takrib kurang lebih 96 atau 97 tahun nek nirakati kitab Takrib. Mangkane pondok pesantren dia kapan wis ninggal kitab Takrib mesti gak barokah. Wis ngandel karepmu gak ngandel karepmu. Pondok pesantren pun dimawon kalau sudah tidak mengkaji kitab Takrib niku biasanya pondok wis dadi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Pondok sing minal aidin wal faizin. Mergo ditirakati. Diriyadhoi 96 tahun leh tirakat. Yen ngapunten. Lah santri sakniki wis do gak gelem tirakat. Yen napa nggih? Sak ustate, sak kiyaine bisa. Wah, guyumu kok kaya mangkel ngono model. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sampeyan jangan meremehkan tukang sapu masjid lho. Wonten dawuh muhurul hur kensul masjid. Mas cawine widodari suwarga. Kuwi resik-resik masjid. Mangkane sok nanggone suwarga. Wong sing bojone paling akeh kuwi tukang resik-resik masjid. Saiki jenenge apa? Marbot, kalau bahasa kerennya James Bond. Jaga masjid dan kebon. Nah iya. Tukang resik-resik masjid niku benjing ten swarga bojone paling akeh. Mangkane wonten kiai sing wasis, kiai sing was kita dawuh ngene. Iki dudu konsumsimu. Ana wong kok kepengin iso rabi maneh. Nek kepengin iso wayu, kuwi dikongkon njaluk donga nang gone tukang resik-resik masjid. Aja njaluk donga imame. Soale imame ora payu-ayu. Mangkane ngapunten nggih lek nggone kita Fathul Muin lan dipendhawuhaken. Imam kalah utama karo muadzin. Jadi ana sing ngarani antara imam dengan muadzin lebih utama jadi imam. Ada yang mengatakan lebih utama jadi muadzin. Iki kira-kira urusan donga barang yang ngono. Imam karo muadzin itu lebih utama muadzin, lebih utama tukang azan. Soalnya apa? Imamnya harus meruwi dadi. Imam teko niku sedaya sampun siap. Tugas imam mak karek sawusufufakum. Jamaahnya sudah siap. Lah cara masakan ngono wis mateng. Kari muluk, kari ngemplok. Niku imam. Lah nek muadzin tukang golek penumpang. Tukang undang-undang cara masakan ngono tukang nglumpukno bahan mentah. Apa sing ngarep dipangan nek ora ana bahan mentah sing dimasak? Lah tukang resik-resik masjid iku sing nyiapno peralatane. Ya kompor, ya wajan, ya. Iku tok ora patek nyaut ya dijak ngomong. Paham napa mboten? Nah, imam itu kan datang semuanya sudah siap. Jadi dia tinggal sawu sufu fakum. Gimana bang ge? Makanya enten cerita. Ana kiai desa rada tuwa arep budal ngimami nang masjid, ketemu cewek. Ditekoni. Kon di, Nduk. Kula keng salam kecantikan, Mbah. Ngopo ning salam kecantikan mantun rebonding? Dekne enggak ngerti to, rebonding iki ngopo? Niki lho, Mbah, ngenceng ning rambut, lurusne rambut. Oh, nglurusne iki rebonding iki, Mbah, bahasa gaul. Akhirnya dienggo bahan karo dhek. Dadi ben diarani imam gaul. Arep ngimami jamaah. Jamaah sekalian, tolong softnya direbonding. Meluruskan soft ini penting. Kenapa? Jaga nek salate ora khusyuk. Niki di antara fadilah jamaah ya, ono Isra Mi'raj ya disinggung sithik-sithik. Tapi kula ngapunten kula ngajine cetik-cetik mawon. Wong sing cetike kowe ora paham. Jagani yen ngapunten salate ora khusyuk. Soale nek potongan kelas kula sampean tu salat 90% insyaallah ngelamun. Walaupun leh nglafatke niat terus di fase-fase usen. Usen. Nama itu usen. Fardol. Mau beli di salah terokain di mustaqut. Leh munek kopi nganti dilindih leh perotol. Mustaqut juga. Ya saking pengen khusyuk kan. Takbiratul ihram nganti melungker-melungker. Allah. Tapi coba aku lagi sekarang kabiru alhamdulillah kafir, tidak karu-karuan ya. Memang tanya, rame edan, tidak karu-karuan lah pikirannya. Itu kita. Nah, solat yang seperti itu apa diterima? Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Makanya kalau solat seperti itu merawaskan. Ya memerawaskan itu ya, ya memerawaskan. Oke, gak diterima lah. Tapi nek gelem jamaah, insyaallah akan diterima. Anda ndak khusyuk, imamnya khusyuk, takut khusyuk kok nyetrum. Anda ndak khusyuk, imam ndak khusyuk, ada salah satu makmum yang khusyuk, nyetrum, semua tercatat khusyuk. Anda ndak khusyuk, imam ndak khusyuk, makmum satu pun ndak ada yang khusyuk. Safnya lurus, rapat. Loh ini dibarokati saf yang lurus dan rapat, semua dicatat khusyuk. Maka diusahakan safnya direbonding. Lurus. Rapat itu yang jadi ukuran, pundak ketemu pundak, lengan ketemu lengan, jangan salah. Makanya lek ndogone Mekah, ndogone Madinah, rapatnya barisan itu betul-betul diprioritaskan. Sampeyan umpama salat ning Masjidil Haram, Masjid Nabawi, amin ngono lho potong kamu ben iso mrono. Kowe najan wis takbiratul ihram wis maca Fatihah, saf ngarepmu kosong, kowe kok pandak iya kena butuh iya kan sedaya. Kowe iso dijunjung karo wong Arab. Ya bener. Nah yang jadi ukuran itu pundak atau lengan kalau orangnya tinggi pendek. Nah saiki akeh sing salah paham. Sikil sing dige ukuran rapet. Dadi wonge arang-arang tapi sikile mekekeh. Biasanya nek sing ndakung nang dhuwure dodo karo ngene. Dadi salat gayane kaya pencok nguyuh karo ngadeg. Posisine tok wae wis elek. Padahal umat Islam kalau sholat berjamaah itu digambarkan Rasulullah yasufu nafis sholat kasufu fihim fil qital. membentuk soft dalam sholat seperti softnya dalam peperangan, gagah gitu. Nah itu jagani, makanya perlu direbonding. Nah kalau muadzin tugasnya kan panggil-panggil yang ngumpulin jamaah, makanya jenengan mungkin sering pireng cerita ana muadzin itu gregeten soalnya masyarakat ini diundang jamaah dugah, duhur diadani gak menyah, asar diadani gak moro, maghrib diadani gak moro, isya diadani do gak moro, subuh diadani ngelek-ngelek gak moro, ditambah pujian solawatan setengah jam. Ana wong loro ana jeding krecek-krecek yo tok ora melu jamaah. Gergeten tuh mau sing azan nih akhirnya duwe trik deh nih jam songo isu azan wis nganggo speaker di bayanterno Allahu Akbar bareng krungu azan jam songo isu masyarakat kampung moro kabeh gembrutuk karo nggawa pentungan dilok-lok gedeng babi jam songo isuk azan ngajak sholat jamaah apa? Sing tukang azan jawab, sing gendengi kowe. Kowe tak celowe azhur ora moro, tak celowe asar ora moro, maghrib ora moro, isya ora moro, subuh ora moro. Lho bareng tak azani jam songo kok moro iki gendeng to kowe. Ya wis lek ngono padha gendenge. Ini kenapa sebab? Ya mungkin diantara sebabnya ini azan suaranya orang enak. Makanya azan itu disunahkan yang suaranya enak, merdu, syahdu, menyentuh kalbu. Zaman Rasulullah pun muadzin itu diseleksi diantara para sahabat, gak sembarangan. Jadi terpilihlah dua orang sahabat, satu Abdullah bin Ummi Maktum, dua Bilal bin Rabah. Makanya ngapunten wong suarane elek kok andang iku hukume makruh. Kenapa? Ngerusak kuping. Ngarep moro gah. Saya itu prihatin banget terutama kalau subuh. Kula kan sering bondur saking ceramah ngoten niku. Mulih bar ngaji ngono kula. Lewat kampung-kampung ini kan kadang subuh aku urung tekan omah. Di sepanjang jalan iku krungu azan subuh, rata-rata sing azan wong wis mambu kuburan. Ya Allah nolongso, lha ngene kok ono oleh penumpang akeh. Maka tolong sing nom-nom. Nek perlu ya start mulai tarhim. Suarane sing enak. Assalamualaikum wassalamu alaikum. Ngono kan penak. Ya imam mujahidin misalnya ini contoh aja. Coba kalau kayak Masjidil Haram, kayak Masjid Nabawi, kita mendengar saja ini hati so ser ser ser siap-siap bulu kuduk merinding. Beneran Allahu Akbar pondokmu sih ada nih dikeploin ini nih ya. Lendak ngundang uang kok Allahu Akbar Allahu Akbar sak waktu kayak kato tanggam kok. Wes, pon. Lah. Tukang sapu itu mempersiapkan segala sesuatunya. Ibarat tadi, mohon maaf, masakan itu dia yang menyiapkan peralatannya. Udah ringkas cerita, ulama mempunyai kelebihan masing-masing. Hingga Ibnu Ajibah niku ndawuhaken annasu salasa ini diterjemah bebas kiai itu ada telu siji disebut al-alim. Yang kedua disebut al-abid. Yang ketiga disebut al-arif. Ini sebelum saya lanjut, wonten makalah saking Anwar Zahid. Kiai ku ya ana telu. Siji jenenge Kiai Tutur, loro jenenge Kiai Catur, telu jenenge Kiai Sembur. Rungokne to. Ana Kiai Tutur, ana Kiai Catur, ana Kiai Sembur. Kiai Tutur, kiai sing ahli nuturi, ahli nasihati, kados Kiai Alawi, niku Kiai Tutur. Aku wani gawe contoh alumni ae. Nek contoh kiai gak wani. Niku Kiai Tutur. Ana Kiai Catur, kiai sing ikut percaturan dan permainan politik, Kiai Hafid. Jadi Kiai Catur iki. Jadi melu percaturan politik ini Kiai Hafid. Ana Kiai Sembur, ababe mandi kaya Kiai Rosi iki. Wih iso lu mau haji bolak-balik ya bondo abab. Ini ku jenenge Kiai Sembur. Rungokne to. Jadi ono Kiai Tutur, ono Kiai Catur, ono Kiai Sembur. Ono mana sing melas nelongson itu nomor papat. Kiai nganggur. Jadi pengen dadi Kiai tapi orang duwe santri. Tanggane selamatane kadang ora diundang. Sing luwe parah mana nomor 5, kiai ngawur. Ora iso ngaji dadi la haula wala quwata illa billah. Nah, iki pun aku tak balik nunggu ngaji sing tenanan. Iki sampean ben gak ngantuk. Nomor 1 disebut al-alim. Memang orangnya alim, pinter. Menguasai berbagai macam fan, disiplin ilmu keagamaan. Terus pokoknya ngelontok kabeh, nahwu, shorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah. Terus pokoknya ngelontok, tok, tok, tok, tok, tok. Walim, pol. Orang kok mau cosak nadomin dulu HP, kaya reunti Yai Rozi mau. Dua ya nih, padahal tuh nginceng karo HP, kok mau serapal. Malah iso-iso apalani yang mau cosak nadom toku. Gue ya apa sambutan kayak ngelereng gule iya. Nanti bang emang boten. Jadi ono satu disebut al-alim. Memang betul-betul cerdas, betul-betul pinter. Wes ngapal kitab macam-macam. Alim itu namanya. Yang nomor loro disebut al-abid. Gak pate alim tapi ibadah top, ahli ibadah. Nek sujud sampai batu benjut. Boh min asari sujud, boh min asari karpet. Nang dindi gawanane tasbih, tukang wiridan. Oh, kayak tasbih ngelewer di pauter terus. Lambene gak tau mandek. Sumiati, sumiati, sumiati, sumiati. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Sunarse, sunarse, sunarse, sunarse. Wes pokoke ngapalno jumlah rondo sak kabupaten. Lah sing nomor 3 kok meneng to, Dur. Nek guyu gak oleh suwe-suwe. Ya karena durasi waktu ya. Wong kene gemroh lho, saiki hitungane per menit. Disebut al-abid itu wakil menteri karipan gak ya bene duduk menteri ya itu. Nomor 3 al-arif. Jadi nek al-alim itu ya namanya kiai ulama kan pewaris nabi alladhi yarithu qawlahu, mewarisi dawuh-dawuhe kanjeng nabi sehingga dia alim. Lah nek sing al-arif iki alladhi yarithu akhlaqahu alladhi yubati. Jadi lah yang disebut karo Yai Rozi mau yang mempunyai sifat rasikhah tadi, yang waskito. Ya kayak Yai Rozi menunggu. Makanya sampai kuru wangnya. Batin terus soalnya. Jadi rumah nonton. gak pate alim, ibadah ya biasa-biasa saja, alim ya enggak. Kon Baksul Masail ya gak dunung. Lek teko nggone Baksul Masail tidak bisa menjawab masalah, tidak menyelesaikan masalah, malah dekne jadi masalah. Tapi mempunyai sifat rasikh. Nek cara wong Jawa ngarani ya waskita mau. Makane niku enten crito nggih. Mbah Yai Syamsul Arifin, Allahu yarham, ramanipun Mbah Yai As'ad. Syamsul Arifin situ Bondo. Niku terkenal alim alamah, alim pondoke ageng santrine kathah. Zaman Mbah Yai Syamsul Arifin niku wonten kiai sepuh ora pate alim, tapi waskita nggo takon-takonan masyarakat. Dadi ana wong ape ngedekno omah ya takok dina, ana wong ape mantu ya njaluk dina, ape garap sawah njaluk dina. Pokoknya waskita titis. Nah satu ketika Mbah Syamsul Arifin ini pas merenovasi masjid, wayah munggah no uwungan, munggah no atap, santri-santri juga kan munggah kabeh masangi genteng, masangi uwungan nih. Lah dadalah kiai sepuh sing waskita mau nuju liwat, Mbah Yai Syamsul Arifin pas ten mriku nunggoni santri sing rokan. Lah kok sing kiai sepuh waskita mau ngendikan, loh kipiye kemis pahing kok dandan-dandan iki dino apes dibalene ping telu dino apes dibalene Syamsul Arifin kepireng langsung paring komando ke santri-santri yang lagi roan petingkiringan nundur atap mau, hei cung santri-santri medun dino apes medun kemerucuk medun kafe. Wong santri nang kiai, wong kiai ku ibarat remote santri ku TV-ne kok. Di remote apa ya kuwi channel-e ngene apa mboten? Kemerucuk medun kafe. Wes, akhire kiai sepuh sing pas kita niku wau lewat, cret kira-kira mlaku leh 200 meter tekan perapatan. Mbah Yai Syamsul Arifin ngendikan, "Jom santri-santri, munggah neh, dandani neh." Duh, Yai, terus sih apes nih kau, apes sih wes kok perapatan. Hai muka, ini artinya apa? Subhanallah, betapa di antara para kiai itu saling menghargai walaupun beda pendapat. Menurut bro, jadi orang itu kalau wawasan keilmuannya luas, sikapnya pasti luas. Tidak nono. Apa nono wong kudu ngene haram sirik bid'ah iku ketara picik pandangannya utek sik sak jentikan. Dadi orang kalau wawasan keilmuannya luas sikapnya pasti luas. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Lepas nanti ya ini kurang macam-macam tuh. Ono sing alim alim pinter dalil ceramah tekan ngendi-ngendi metu dalile tapi ra tau tahajud. Contohnya ya, saya ngomong ini. Ono sing ahli tahajud, ahli ibadah, tapi orang raison dalil, ngono. Ono sing menonjol sifat rosikohnya tadi, sifat tren transendensinya. Kalau sekarang itu, wes aman gak ngerti ya, wes pokoknya mantu-mantu on. Nah, saya ingin ngeten, leh kiai-kiai Indonesia itu punya keistimewaan. Pangapunten, memang kalau dari segi al-alim rata-rata kalah. Pangapunten sangat, rata-rata kalah. Menawi ki meneng to kene iki yo mikir ngene iki anggone ora mikir. Menawi al-mukarram Romo Yai Said ngaji maca kitab. Niku sing diwaca kitab dudu karangane Yai Said. Karangane wong kono. Ayo ana kiai sapa ngaji maca kitab. Niku karangane wong kono. Ngapunten, dari tingkat kealiman itu rata-rata lho ya. Rata-rata kalah. Soale mek maca tok. Dudu karangane bukan karyanya. Ayo sampean ngaji apa? Sampean ngaji Jurumiyah. Iku karangane sapa? Karangane Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Maghribi, wong ndi? Wong Mesir, dudu wong Sedan. Sampean ngaji Imriti, karangane sapa? Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Ayo sampean ngaji Alfiyah, iku karangane sapa? Karangane Abdullah bin Malik, wong Dewi, wong Spanyol. Anggit wong seluke. Wong Spanyol. Taman lek ngaji kitab Yahya iku karangane Imam Ghazali. Taman lek ngaji kitab Hikam iku karangane Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong Iskandaria. Taman lek rumono hadis rawahul Bukhari, anggepmu Bukhari tanggomu bakal sego goreng. Bukhari iki wong di Rusia. Dadi rata-rata karangane wong kono. Pundi sing karangane wong Indonesia? Yang domisili maksudnya wonten Sulam Taufik niku karangane Mbah Nawawi Banten. Termasuk ngarang Tafsir Munir karangane Mbah Nawawi Banten. Tapi kan wafate ten mriko, mboten ten mriki. Wonten melih Mbah Mahfud Termas niku ngarang kitab Mauhibatul Fadl. Beliau wafate ngeten mriko. Makane kula angen-angen Allahu yarham syekhuna Bayi Maimun Zubair wafatnya dan mereka diwafatkan dan mereka. Ya alhamdulillah dua hari sebelum beliau tuwi, pulau sakit, sowan, guyon suwi, dijak guyon, yang ngerti nih paling nih aku tukang cengengesan. Yang penting kan itu barokah itu. Tuh. Wonten kitab Sirajut Thalibin yang mensyarahi Minhajul Abidin. Karangane Mbak Aisan Jampes, tapi arang-arang banget sih an Indonesia sik kalah dengan ulama-ulama kono, wis pokoke kono ae nggih. Ya dudu karangane wong kene. Nggih. Ngapunten Pak Bupati. Dudu karangane wong Pamotan. Cara Pamotan ngono. Bukan omahe Pamotan. Paling wong Pamotan ngarang kitab judulnya ya Bidayatul Becel wa Nihayatul Rawon. Ini karangan wong Pamotan aku ngandel. Dari segi kealiman kalah. Sing ngarep-ngarep engko ora dikono ngono. Coba ngomong larang-larang. Dari segi al-abid yo kalah. Dari segi al-abid kalah. Lek sampean maca Tobaqatul Hanabilah Ibnu Abi Yahya. Ya aku ngomong rontok gaya saiki. Soale nopo ndo? Maaf nggih ngapunten Yai. Sakjane kula niki mboten konsumsi panjenengan. Saya itu spesialis ngaji karo wong jemburis-jemburis. Ngaji nang gone desa-desa ngono. Tapi yo mbok Yai saiki aneh-aneh. Anwar Zahid ngomong ngaji nang ngene iki. Nek salah sing dosa yo ndekne. Wani ngundang yo wani tanggung jawab sembarang kali. Karena aku yang bismillahane gak peduli bahilas aku. Ono sing tanggung jawab kok bingung. Misalnya aku ditakoni malaikat, ngaji nopo ndok ngawur, sing ngawur ya Said. Ngono. Apa sapa ngene kok diundang. Allahumma shalli ala Muhammad. Hei. Menang to menang. Imam mujtahid. Niku rata-rata setiap hari sholat sunnahnya minimal 200 rakaat. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Niku sholat sunnahnya setiap hari minimal 200 rakaat. Makanya lek mandi ku yo pantes. Ya Allah. Nek kula sampean lagak to ya. Woi, ono santri pondok mus cerdas, ujian fikih dapat nilai 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblah dikerinan lillahi ta'ala. Dari segi ibadahnya kalah, roto-roto kalah. Makanya gurune Imam Syafi'i namine Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. niku nek badhe mados habis dipasani ngangge poso. Nasta'inu 'ala talabil hadis bisyau wa nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bi. Makasih. Lha santri mesti bae ana sing kemplo barang. Mulane khair khair. Kanane bocah guys. Aneh-aneh alhamdulillah. Ya ampun alhamdulillah ya nyai saya kok yo sabar kuat nggo ingon-ingon model. Lho dawuh. Dawuh iki yen wake. Aku njaluk tulung goleki hadis iku lawan poso. Jadi aku lek golek hadis tak pasangi dhisik. Makanya betul-betul selektif dan betul-betul kualitas. Wa nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amali bih. Ayo khair-khair mana? Sak kowe mana? Aku nek ngapalke hadis carane iki tak amalke. Jadi ngapalno hadis niku carane diamalno, gak cuma dicentelno nggone utek. Ilmunya betul-betul menancap di hati, kemudian terekspresi keluar menjadi amal. Kita gasak bisa nih. Ini serius ini. Jadi ilmune iku disimpen nggone ati. Lah nek ilmumu saiki rak mbok simpen nggone HP. Makane Yai Alam plus gak setuju karo HP. Padahal sing Yai Rozi HP. Iku wong lori ketok nek gak cocok. Wis ngaku gak ngaku ngono. Biasa, enggak cocok di kalangan kiai saling sindir, di kalangan kiai biasa. Engko tak critani mburi-mburi nek waktune cukup. Nek ora cukup kapan-kapan ngundang maneh. Jadi ilmu ini betul-betul disimpan di dalam hati, diekspresikan keluar menjadi amal. Dan ini ilmu ini lah dono gane HP. Lek wong biyen sing diwaca Fathul Wahab, lek bocah saiki dudu Fathul Wahab, Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter. Sanad ilmunya sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Montori koe toriko internetiyah. Lho gitu. Ini bedanya. Ngapunten-ngapunten nggih, ngapunten-ngapunten. Mangkane, mangkane. Mergo abidnya kuat, mulane kiai biyen niku nasihate mandi. Pituture mandi, nasihat-nasihatnya mandi. Mau idoh, mau idohnya ampuh. Jadi nek kiai biyen ana bocah nakal 20. Ciro lu ngelupuk nak ini bocah. Lepas ngelupuk nak ini pas. Makanya aku moro merene ini perkara sungkan karo kono, perkara jurni. Lewo aku juga ikut risu sama tingkring non dure poro kiai kurang ajar jenenge aku. Tawani, mana ingat tu kere ini. Merek ini sak boloan gini gini. Kan kita pada goblok ya. Iki ono bocah nakal 20. Di mau idoi karo kiai kakek-kakek mau idoi ngonoku sesok sing songolas berubah dadi wong api lapor alhamdulillah ya 20 bocah nakal sing wis waras insap dadi wong api songolas kantun setunggal sing nakal ya jari ya ini rapopo ini gak obong-obongin neraka. Neraka ya perlu obong-obongan. Boleh rana sih ngono apa gak ngobong neraka. Hebatnya dia ini. Lele Anwar Zahid sing pidato. Midato ini bocah nakal 20 jam. Sesok sing nakal dadi selikur. Soale ketambahan sing pidato. Modelmu kok kaya setuju ngono. Iki piye iki pidato ora tau suwe kok. Munggah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedherek, kersane diremeni Allah. pun ngantos ninggal sholat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudun mulih berkat jamaah paham kabeh kok. Kenapa mau karo kiai ini? Tahajud. Kenapa karo kiai ini? Tahajud. Kabeh hafal. Lek ya Alawi ngomong sak jam mau sing mbok eling-eling apa? Ndek omong aku sak jam. Ayo ngopo ae? Kowe nek saya eling aku tak meguru nang nggonmu. Lali kabeh to. Paling elingmu yo mau HP tok mong. Masyaallah. Lah sesuk pidato meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sederek kersane akhlake api rezekine lancar. Jeng sregep salat duha nggih. Pun cekap semanten akhirul kalam. Ape salam yo ana jamaah usul ngapunten yai. Tahajude wingi dereng saged nglampahi. Ampun ditambahi duha riyin. Oh ya wis duhane ora sida sik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulih tapi jadi ilmu manfaat. Lha nek saiki diceramahi sampai sak jam setengah sing nyantol ning utekmu piro? Soalnya apa? Mohon maaf, ceramahnya enggak berbobot. Bukan karena dalilnya, maaf, bukan karena dalilnya, bukan karena hadisnya, tapi karena cangkemnya. Karena orang yang ngomong. Kula niku kapan niku nggih sakjane tak critakno, pernah ngaji teng ngene daerah kidulan. Begitu kula dipanggil karo MC, selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh orang dai yang lagi naik daun. Nah, aku dianggap ular keket apa gue. Yang greget nih. Boleh nyiarno kayak penyiar tinju. Om Karom, Yai Haji, Anwar Zahid. Hati, aku udah panggung ini ngampuin ini. Alhamdulillah. Lho kula badhe munggah niku cek dereng duki panggung digodhak kali tiyang lungguhe nang ngene barisan kursi nomor 3. Wong iki rapate bejaji. Carunge wis ngepir. Pambine iki benike mbuh ilang piro. Iki kula dirangkul dibisiki, "Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idoi kula mek ngono tok. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Man tenat ibu. Nah kula munggah panggung golek podium ora ketok. Perkara kelingan mau idoe, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Sampai ceramah semerawut gak karo-karo. Lho kula mulai niku sik kelingan nih, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Ning mobil iki wong sak wong ning pinggirku jejeri aku mesti kupingku. Gus. Pidato sing ikhlas nggih. Padahal nek ngomong ikhlas tok sampai aku turu nipen-nipenen petawaku. Ya diomongi. Nek pidato sing ikhlas nggih. Demi Allah, kula mantun dimauki ndoi wong sing ra patek bejaji. Kula bar iku meh 3 wulan. Dadi diundang pidato ceramah nanti blas gak mikir sangu aku. Ora mikir amplop, ora mikir transport, tapi kejadian niku pun dangu saniki wis lali. Wis pun lali ya saya kula sami. Selawas samingane mbok kok tepak kelingan iki. Saiki ya mikir. Ini menang dari segi adik. Makanya ngapunten nggih. Kiai mbiyen duwe ilmu 10 sing ditokne 3. Sing pitu nggo simpenan diamali, diamalno dhisik, diamalno dhewe dhisik. Lek wis iso ngamalno, lagek ditularno meneh. Duwe 10 sing ditokno 3, sing pitu nggo simpenan, diamalno dhewe sik, urung wani ngetokne. Lah nek wong saiki, apal hadis loro, ngomongi 17. Sing dilakoni mek saugel. Yo ngono kok pengen mandi lho. Iki asline nuturi awakku dhewe lho ya. Dari segi al-arif yo kalah ngapunten Imam Malik radhiyallahu anhu niku nek mulang ngaji santri-santri ini maca kitab ngoten nggih lungguh silo. Nanti niku dintuk kalau jengking, cetek. Boten wangi bergeser dari tempat duduknya. Menggok mergo hormat karo musonnya. Mergo hormat karo hadis. Hormat karo kitab. Hormat karo Kanjeng Nabi. Timpet. Sampai pucet. Abang biru. Masya Allah. Nah, kula sampeyan sholat. Jarum dileboni nyamuk. Iso ginjal-ginjal gak karo. Apa mana nyamuk wedok muter ning selatan. Lah ketinggal pucet nih kok begitu rampung ngaji ditanggal tinggal santri nih yai penjenengan kok ketinggal pucet sangat pun ternopo gak apa-apa ngadek nebasi kalau jengking bok itu mobil. Masya Allah mulanya dungannya mandi kalau ini gue urusan mandi di dungan ini ya arrosih nih luwe mantep karo kiai sing desa-desa sing rapate duwe HP ngono. Kulo saestu kulo. Kulo niku lek ngaji teng desa-desa wonten kiai sepuh ndonga ajeng rapate fase. Kulo nek amin tak khusuk-khusune. Ra fase dongane. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddi wa ngapiya tampil jasa jihada tampil ngilni barokah tampil rezeki tobatang koblal mau rokematan ngindal mau tak amin ini tapi ini kiai suruh untuk mampu kota walaupun kuwasih robbana ajina fiddunya hasil wafil awan wakui aku rontok gah lalu biasanya ngono kuis pinter gawe proposal turwani ngerubah kuitansi makanya nek ya Allah itu harap-harap tiko kemenak nanti ya cek ya kemenak ya harap-harap tiko gusi Allah ngopo harap-harap tiko kemenak kalau tiko apa-apa gak ya Allah ini senengan nih bener aku jalui bantuan nyumbang ngapunten, itu nyumbang ngapunten. Waktu wawan gue lu jam rolas di sana. Iya, iya, iya. Tapi masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya kelebihan. Makanya ngapunten ya, wonten cerita mele. Gue lagi namun cerita mawon. Ada dua kiai hebat yang hidup sezaman lagi. Satu dikenal dengan kealimannya, hidup di zaman tabi'in. Namanya Kiai Hasan Al-Basri. Ini santri ora kenal Kiai Hasan Al-Basri yo santri keplak dene. Ini kiai besar. Yang melahirkan berbagai macam disiplin keilmuan melalui santri-santrinya. Dan kalau jenengan baca sejarah ya, disiplin keilmuan itu adanya pada zaman tabi'in. Zaman sahabat apa ada ilmu nahwu? Apa ada usul fikih? Apa ada mushalah hadis? Ini ono, itu adanya mulai zaman tabi'in. Hasan Al-Basri ini apanya ya istilahnya no ikonnya lah. Astagfirullahaladzim, mana mau ngomong ikonnya bingung ya. Dikenal alim alamah pondoke gede santri akeh. Nah sezaman dengan Kiai Hasan Al-Basri ada seorang kiai yang dikenal al-arif nek kealimane mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kalah kali Kiai Hasan Al-Basri. Namanya Kiai Muhammad Ibnu Sirin. Ini dikenal dengan sifat yang rosihah tadi. Ini di rumah apa atau ini? Ya wes, pokoknya ngonain. Lah, ngapunten. Kiai Hasan Al-Basri kali Kiai Muhammad Ibnu Sirin, ini kira patek cocok. Jadi kadang nek ngaji sindir-sindiran. Kiai Hasan Basri ini nek ngaji kadang-kadang nyindir Kiai Muhammad Ibnu Sirin. Kiai kok nek wiritan dongo gak ono action nih. wiritan dongo tapi butuh action dong bahasa ini main andanya dongo tak wiritan tok apa itu orang ono santri pondok wayah imtihan, wayah ujian kepengen nilainya api, kepengen lulus gak kelem belajar, gak kelem mutola'ah, gak kelem sinau muter tas dia tuh ambil silo war kotak iki siji oke gak lulus e loro mulai gak iso dadi kiai tapi dadi dukun Eh bodo karo ana bapak-bapak ya kepengin duwe anak, bojone gak tau di apa-apa no. Angger bengi di Fatihah iki kok. Sing wedok njebablah lumah-lumah. Dibuka ketenge sret Al-Fatihah. Disebul tinggal meleles. Sesuk yo ngono sing wedok lumah-lumah buka ketenge sret Al-Fatihah. Balak dolin tinggal ngikrek. Sakit meteng napa mboten? Ya guys, Fatihah yo Fatihah, tapi karo di kono eno. Di sinten ngono. Lah Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin nek ngaji yo bales. Iku ya ayo nek ngandelno ilmu tok. Rumangsane iso tekan Gusti Allah lek mau ilmu tok. Wong Gusti Allah sing duwe ilmu kok di ngelmoni, ora tekan kuwi. Kaya utekmu saiki ora tekan ngono. Kan kadang-kadang sindir-sindiran di kalangan para kiai niku wajar biasa, apa maneh menjelang pilkada. Biasa ngono. Ana kiai A karo kiai B gak cocok akhirnya sindir-sindiran. Kiai A ngaji nerangno. Iwak lele kuwi hukume haram. Mergo termasuk amfibi, bisa hidup di dua alam, hidup di darat dan hidup di air. Nah, kiai B duwe kolam lele. Baru mau dikenai itu ganti wayak ngaji sepikirnya diadep nono gini kiai A kiai sing ngaram no lele kui padune ora kuat kuku lele memangan lawe iwa pindang akhirnya kiai A dibales ya mantau wayak ngaji bales meneh banter ke sepikirnya adep nono gini kiai B kiai sing ngalam no iwa lele kui kiai capatil menunggu biasa tapi tetap menjaga kejujuran, tetap fair ibarat permainan itu tetap fair play ini yang ngono Mbah Yai Hasan Basri, kalian Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Lah Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin ini terkenal kiai yang ahli mentakwil mimpi, ahli nakwil mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi ditakwil, mimpi mesti kejadian, selalu kejadian, tepat sekali mentakwilnya, terkenal banyaknya ahli nih. Dan kalau mentakwil mimpi itu disesuaikan dengan amaliah dan kelakuannya wong sing mimpi. Makanya satu ketika ada orang datang minta ditakwil mimpinya, matur Mbah Yai Ibnu Sirin, kula mantun mimpi. Mimpi apa? Ka'anni uadzinu. Kula koyok-koyok kula niki wong sing ngundang-undang, kula mimpi adzan. Terus didawuhi, niku takwile napa niku? Didawuhi kali Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Oh, sampean arep iso lunga haji. Amin, alhamdulillah. Iso haji tenan. Beberapa waktu kemudian ada orang datang lagi. Minta ditakwil mimpinya. Matur, "Wah, Yai kula mimpi niki napa takwilane? Mimpi apa kowe? Ka'anni uadzin." Kula niki mimpi adzan. Mimpine padha. Mimpine padha. Akhirnya ditakwil karo Mbah Yai Ibnu Sirin. Kowe apa di penjara, tanganmu apa diketok? Lho padahal ngipine padha ning takwilane kok ora padha. Sing mara ngarep mau tiyang saleh. Kelakuane apik, akhlake apik. Ngipi adzan ditakwili amar lunga haji, digatukne karo ayat wa'dhin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah. Lah sing siji kok ditakwil apa di penjara diketok tangane. Niku digatone ayat tuma adzana muadzinun ayyatuhal ain innakum lasarikun. Kowe iki maling-maling kabeh mlumpuk to kene. Arep di penjara arep diketok tanganmu. Lah pun satu ketika Mbah Yai Hasan Al-Basri niku ngimpi, ngimpine aneh. Beliau mimpi rumangsanya. Namanya mimpi ya. Jadi beliau ngapunten-ngapunten wudho ten kandang unta. Dadi ngipi wudho ning kandang unta, gek dikeploki disorai bocah cilik-cilik. Tani kaget bingung. Ngipi apa iki? Kok iso ngipi wudho ning kandang unta dikeploki bocah cilik-cilik. Kepikiran mawon. Iki apa artine ngipi iki? Apa tanggane iki? Arep takon nanggone Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin, sungkan wis kadung ora cocok kok. Akhire nimbali salah satu santrine, "Jong, jong, jong, jong. Kowe jowo nggone Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Takon yo, Jong, yo, takon yo, Jong. Iki napa, Yai? Kowe ngomongo ana wong ngipi ngene-ngene ngene-ngene ngene-ngene njaluk ditakwili. ono wong ngipi udan kandang unta dikeploki bocah cilik-cilik, tapi aja ngomong nek sing ngipi aku lho ya kaploki gengsi terus pripun wis ngomong kuwi ngono ae sing ngipi aku ono kuwi sing ngipi wong sing perintah kiai ini kiai kiai udah sowan ten kene Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Assalamualaikum, salami santri kan ngono, kada bungkuk-bungkuk. Salam meskipun salam itu beda-beda. Kalau santri ke kiai mesti karo bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Wong salam iku beda-beda. Nek wong namu yo. Assalamualaikum. Namu. Nek ketemu karo kanca, assalamualaikum. Ngono. Nek polisi salamnya beda meneh. Polisi itu kan biasa tegas. Kulino. Pok. Jong. Kruk. Berarti biasa pasol. Jadi salam pun diputus-putus. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu polisi. Ya beda-beda. Lah nek penyanyi, gitu meneh, penyanyi ku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuwe tuwa wong. Wong iki santri kok. Kula Mbah Yai sapa? Kula santrine Mbah Yai Hasan Basri. Ana apa? Kula badhe nyuwun takwil ngipi. Ngipi apa kowe? Crita, kula niku ngipi udo ten kandang unta. Dicorai dikeploki bocah cilik-cilik. Bareng diaturi ngoten, Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin langsung dawuh, "Demi Allah, sing ngipi ora kowe." Ora mungkin nek potonganmu ngipi ngono. Sing ngipi kon rene dhewe. Sing ngipi kon gentle. Nek orang ngerti ngomong orang ngerti, kandhani wonge kon rene dhewe. Piye? Karo kiyaine diwanti-wanti. Aja sampe kondo nek kiyaine sing ngipi. Kon ngakoni lek dhekne sing ngipi. Lah kok wis ketebak. Bingung piye iki le matur yai. Piye iki le matur yai. Mulai bingung campur wedi. Lah sementara Mbah Yai Hasan Basri wis saking penasarane kepengin ngerti apa artine ngipine. Ora mlebu nang dalem, ngenteni nonirat, ngenteni no halaman. Apa jenenge noterase omah. Begitu santrine teko mlewayu sampai tiba ben pindho. Piye, mapunten kula malah didukani karo Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin. Didukani piye? Kula malah dingentikane ora mungkin nek kowe sing ngipi. Sing ngipi, sing ngipi kon rene dhewe nek ora ngerti. Ya akhirnya terpaksa. Terpaksa Mbah Yai Hasan Basri rawuh. Wis basa-basi biasa basa-basi. Terus Mbah Yai Muhammad Ibnu Sirin ngawiti. Ngeten lho Yai. Wingi niku enten santrine jenengan. Moro mriki ya mbake crita terus kok badhe ngipi nek udo ten kandang unta, gek dikeploki bocah cilik-cilik ya kula omongi. Ora mungkin nek kowe ngipi ngono. Ora pantes nek kowe ngipi ngono kuwi. Dadi mboten pantes lho santrine jenengan ngipi ngoten niku. Terus Mbah Yai Hasan Basri takon, "Lah sing pantes sinten?" "Sing pantes kiyaine." Lah maksudnya pripun? Sak donya zaman niki mboten wonten sing saged ngipi ngoten niku sak liyane panjenengan. Mergo sing iso ngipi kaya ngoten niku orang yang sudah mencapai tingkat al-alim, al-abid, al-arif tambah setunggal melih mencapai tingkat musyahadah. Man zayyana zahirahu bil mujahadah hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Kowe mesti ra ngerti kowe. Ya padha ambek aku. Padha ra ngerti. Dadi subhanallah. Waktune niki sangat mboten memungkinkan. Saestu waktune sangat mboten memungkinkan. Lah, yang jelas jamaah sekalian, nggih menawa. Semua punya maziyah masing-masing. Terus wis langsung tak ring kesae waktune soalnya ngapunten sanget nggih. Menawa to menawa. Ya ora mikir piye wong ceramah ora mikir potongane kelebihan nggih nggih. Kalau kiai-kiai Indonesia dari segi al-alim mungkin kalah, dari segi al-abid kebanyakan kalah, dari segi al-arif kebanyakan kalah, tapi punya keistimewaan. Apa itu ar-ra'i? Ar-ra'i itu menggembala. Bahasa Inggrisnya the angon. Jadi kiai Indonesia ini ku pinter ngomong. Namanya angon itu kan di belakang dong. Misalnya angon wedhus mesti manggone nang gurine wedhus. Jenenge angon. Nek wedhuse mlakune wis bener, ora nakal, ora blehar, ora bandang, ditutke wae wis bener kok. Lah nek blehar bandang baru baru diarahkan. Mangkane wong angon ki nang gurine. Lah nek nang ngarepe wedhus kuwi dudu angon, blantik. Gelem gak gelem wedhuse kudu diseret. Apa gulune ketekek tetep diseret. Makanya ini dilongkas nih, mulai bulan Juni taman mesti bakal ketemu anak kiai angon, anak kiai lantai. Nah, yang angon itu adalah dia penahi rembangi, dia penahi ini, dia penahi rembang angon kutungnya lantai, gampang mau ditenani ngono dia. Dan ketidakcocokan itu lumrah sekali lagi Pak Hafidz sebagai bupatinya harus. Ya toh, itu alumni kok mutakhorijin kok. Jangankan di kalangan para kiai yang pengabutan sangat, di keluarga Rasulullah tanpa mengurangi rasa takzim, jangan dipelintir omongan saya. Ngapunten ya. Garwane Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummul mukminin. Niku gak cocok karo putrine Kanjeng Nabi sing jenenge Sayyidah Fatimah. Alasannya simpel sederhana, cemburu karo ibuke Fatimah. Cemburu karo ibuke Fatimah. Kanjeng Nabi kan enggak bisa melupakan Sayyidah Khadijah meskipun Sayyidah Khadijah sudah wafat. Kanjeng Nabi mboten saged melupakan Sayyidah Khadijah. Jadi sering kali anak krungu mlaku srek-srek. Ada Sayyidah Aisyah di sampingnya Kanjeng Nabi dawuh, "Aku mendengar suara sendal Khadijah." Ya sewot yo. Ya cemburu manusiawi. Cemburu manusiawi biasa. Bahkan dirayu kalau Sayyidah Aisyah, ampun toh ampun panjenengan sampun dipun ganti kalian garwa ingkang ayu kados kula. Kanjeng Nabi dirayu ngoten niku lho, ampun yang sudah meninggal enggak usah dipikirin dong. Kan sekarang ada aku. Masa sih aku kalah cantik? Ya bahasa sekarang, kalau bahasa sekarang apa sabda Rasulullah? Wallahi ma abadalani biha abadan, demi Allah selamanya tidak akan ada yang bisa menggantikan Khadijah di sisiku. Walaupun diganti dengan perempuan cantik seperti dirimu. Ya Sayyidah Aisyah sih semoga sing riwayat no hadis Sayyidah Aisyah sendiri kok yang guyu dilem ayu tapi tetap cemburu karena enggak ada yang bisa menggantikan. Sementara Sayyidah Fatimah adalah representasi, ngerti berarti? Dari ibunya, makanya sampai disebut pintu ummiha karena wajahnya itu jeblos Sayyidah Khadijah. Makanya setiap melihat Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah cemburu, eleng ibuke. Nah, karena enggak cocok. Masa manggil Sayyidah Fatimah itu ya benatas sayyid. Eh, anak rondo. Nah, memang Sayyidah Khadijah dinikah Rasulullah kan sudah dalam keadaan janda. Ketemu di lokno meneh, ya benata sayyib. Ketemu di ngono meneh, ya benata sayyib. Nangis, wadul neng Kanjeng Nabi. Apa ibu Aisyah niku lo pripun? Kula niku di lokne diceluk, anake rondo. Ngoten niku Kanjeng Nabi mboten kok terus karem-arem. Sabar ya, Nduk. Sabar. Enggak, malah digawe jurus. Dikongkon bantah. Lho, kiai kudu iso ngene iki. Dibisi, apa-apa, Nduk. Kowe lek dikonok ning ngono maneh, omong ngono ngene dibisik. Akhire begitu ketemu dilokne, "Yep, nata sayep. Eh, anake rondo." Dijawab, "Nggih. Pancen ibu kula dinikah kalih abah kula. Ibu kula sampun rondo. Ning abah kula nikahi ibu kula, abah kula tasik Joko." Lah sampean dinikah abah sampean perawan, ning abah nalika nikah sampean wis duda. Lha ngoten niku ketidakcocokan hatta indama tufiyat Fatimah, sampai Fatimah sedo 6 bulan setelah Rasulullah sedo, Sayyidah Fatimah nyusul sedo. Ngoten niku sedoyo sami takziah karwa-karwane Kanjeng Nabi ing ngantos sugeng sami takziah. Sayyidah Aisyah mboten purun takziah. Dikabari Sayyidah Fatimah wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takziah? No. Sampai di demo kalau sahabat Bilal. Nanti demo itu penyakit lawas. Di demo, kenapa penjenengan kok enggak takziah? Yang lain sama takziah, apa jawabnya? Lau kuntu badran wa syamsuha Fatimah. Walau kuntu syamsan wa badruha Fatimah. Kamu apa enggak ngerti? Sayangi Kanjeng Nabi nang aku karo nang Fatimah ki podo. Cintane Kanjeng Nabi nang aku karo nang Fatimah ki podo. Andaikan aku bulan, Fatimah adalah matahari. Andaikan aku matahari, Fatimah rembulannya. Lha kowe ora ngerti surat Yasin. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Srengenge iki ora oleh petung bulan. Lah nek srengenge petung bulan, kiamat. Mangkane ngapunten ya, kiai iki ana sing kiai srengenge, ana sing kiai bulan. Kita ini nek koyo pilkada. Kiai srengenge metune awan. Kiai bulan metune bengi. Dadi ora usah kaget, soalnya wayahe ana kiai kok kampanye awan-awan, kiai srengenge. Kampanye bengi-bengi ya kiai. Ngomong ini pun biasa. Coba teliti, angon itu punya sifat teliti. Kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Indonesia itu punya sifat teliti, cermat. Dan itu diwariskan kepada para santri. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Kitab kuning niku lah wis cilik to. Bukanya ora kitab kuning ora. Lah kitab kuning niku tulisannya lah wis cilik-cilik to. Kitab kuning iki wis cilik-cilik karo kiai Indonesia sek dicilikno maneh. Ditarkipi. Dimaknani renik sehat. Jajal sampean iki wong Arab ra iso. Sampe nek ra ngandel nang ngarepe wong Arab ngono arep ana nang wacana utawi ibu-ibu mesti plonga-plonga. Iki kehebatane kiai Indonesia. Lu kitab kuning iki wis cilik sing dicuwilikno maneh, dikeki tarkib, dimaknani renin. Iki sing iso mau kiai Indonesia tok. Jadi teliti banget. Wa dzalika wis jelas tok maknane yang demikian itu. Jelas. Ngono ku nek kiai Indonesia, santri Indonesia sik gak terima. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono kaya mang. Ya inggo, lek rujukane sampe mecicil-mecicil. Kateng kotomotone sampe cuwuk-cuwuk nang sak iki. Ya rujukane. Padahal jelas wis yang demikian itu, tapi nek Indonesia ra terima ngono kuwi. Wa dzalika ku jare isem isyarah. Dane ta mau sik dioceki nang wis santri. Dalnya iki dal opo? Lamnya lam opo? Kafnya kaf opo? Lagi sing dadi isyarah ki dalnya, lamnya atau kafnya atau dalikanya. Umpama ditambahi hak tambah hadzalika oleh ora? Sik dibahas ngono kuwi. Pek genah ora wingi ngene iki. Apal potonganmu apal nyimpang ngapunten sangat. Iki sing duwe ki Indonesia. Alhamdulillah wong Arab yo ngerti. Tapi nek kena santri Indonesia, sik ora trimo ngono iku. Sik dimaknani alhamdulillah utawi sekae puji. Lho kok dimaknani sekae sekabehane ana alwi, alopo ngi lil istirahil jinsi. Lah hamduwi pira ana papat apa wae sik diudari koyo ngono. Wong Arab ora ngerti iso. Lu tenan walaupun Quran mudune nang Arab, Islam turunnya di Arab, tapi barokah itu tibo nang Indonesia. Santri-santri sepurane ya, sampean ki ora mung Arab. Mambu Arab ya ora, Arab mambu ya ora. Ning kowe nek krungu bangsa Arab-Arab ora kaget. Nyatane maca kitab sing bahasane Arab sampai jelimet-jelimet kok iso. Kowe krungu azan bahasa Arab ya ora heran to, kowe. Allahu akbar. Ya ora kok diganti Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng ya ora. Kan kono dia tetep Allahumma dini gak kok oh my god. Padahal mambu Arab ora, Arab mambu ya. Ora, ning cetho nang ngono kuwi. Iki barokah. Masya Allah. Lah sing gawa nang Indonesia iki sapa? Para wali. Melalui sentral yang namanya Pondok Pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad.

Santri pondok walaupun gak patet pinter, walaupun ilmunya sedikit, jangan diremehkan. Soalnya ilmunya itu kok guru ini, itu kok kiai ini. Kiai ini itu kok kiai ini, kiai ini. Lagi kiai ini, kiai ini, itu kok kiai ini, kiai ini, kiai ini. Lagi kiai ini, kiai ini, kiai ini, mau itu kok kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini. Lagi kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, mau itu kok kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini, kiai ini. Terus nyampe musonnefnya, terus munggah nyampe Gusti Kanjeng Nabi. Ojo tiramena, walaupun ilmune mok sithik, kuwi ngono ilmune Gusti Kanjeng Nabi. Barokahi barokahi. Estu barokahi. Walaupun untuk nakal-nakal sithik. Diulang karo kiyaine nang masjid pas nerangno bab tahrimul ghosob. Al ghosobu utawi ghosob iku minal kabairi. Tetap setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi yo le ghosobi dosa gedhe. Nek kiyaine bareng ulang ngaji medun golek sandale ilang. Sing gasap yo sing lungguhe nang ngarep dhewe. Iku lho bocah ngene iki. Lungguhe mule barokah gasap sandale kiai. Mule iso dadi juragan sandal, punya toko sepatu besar. Bahkan yang sama nek pengen dadi bos sandal, bos sepatu, sok sandale Yai Said gasap. Kalau masalah keilmuan jangan diremehkan loh. Sing saiki duwe dalil-dalil dasar sing anyar-anyar, dipikir cah pondok ora iso ngono kok piye? Aja kemanya pondok iku dange dalil lho. Dikira ora iso ngono kok piye? Lha ngapunten ngapunten, ade ana sing ngomong iki salat subuh nganggo kunut gak ono dalile, aja ngomong ngono. Kene iki yang duwe dalile subuh sing orang nganggo kunut yang duwe dalile, tapi disiplin keilmuan kami mengharuskan kami untuk pakai sholat kuno. Sanad keilmuan kami, riwayat keilmuan kami pakai kuno. Iki lek bismillah maca Fatihah orang nganggo bismillah, lho dipikir santri iki ra duwe ngono. Sing nganggo bismillah ya ora dalile, sing ora nganggo bismillah ya ana dalile. Aja remehno cak sarang kok santrimu sok kon goleki dalil sholat subuh dikosor eneng kok. Dan yang pertanyaannya, adakah dalilnya? Mesti ada nek kena santri, orang-orang ora ada. Adakah dalilnya? Ada, gak kira gak ada. Cengkeran nemoknoi nek sholat maghrib dikosor. Iya gue, ada sarokat setengah, pas wajah setengah itidal karun kelecing di sarang. Lho saiki ngapunten-ngapunten, andai kan tidak ada santri, Indonesia sampai hari ini belum merdeka. Jadi pikir ngomong, semusir kalau penjajah di toko santri bro, yang menggerakkan siapa? Kiai sebagai remote tadi. Apa kayak angger kiai ini remote terus dipetek, cetek, wes gerak kabeh. Kiai itu kan jadi sentral rujukan masyarakat dulu, mudah-mudahan sampai seterusnya, amin Allahumma. Iya, masyarakat yang apa aja rujukannya nang kiai, anak nakal moro kiai, ya lo suwo rujuk meteng, bobot tuwek, kok gak ngelahir-ngelahir no moro kiai ya lo suwo suwo pendobolan. Jadi kiai ngono, padahal kiai ini ramel apa-apa, ramel urun. Utang ora lunas-lunas, moro kiai. Bojo cerewet, moro kiai. Bian ngono bian. Berarti sentral. Dua bojo nang cerewet. Masya Allah. Ngono ku moro kiai. Kiai, nyuwun suwo kiai. Apa? Bojo kula niku cerewete pol. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Ya supaya cangkeme buntu. Ngono ku ya tiga itu mau karo kiai sombong pok mon pomyu. Padahal kiai ini lagek ben dicelatu bojone. Ini lagek ben dicelatu bojone yang mentolong ngek ijazah sombong pok mon pomyu. Lah kan ono cerita sama rong tau kurang ceritane. Ono wong lanang duwe bojo ku cerewete wis standar internasional. Wis pokoke cerewete 27 derajat. Ben dino ki. Konser kok yang bikin orang banyaknya ini gak cerewet ya orang wedo ini gak cerewet mau no pasar ya no pasar ngenyang buah cerewet ini gak gilok no sampai peritil lambini orang lereng itu ku jelok setengah kilo itu penyeti siji siji sampai gepeng kabe akhirnya ngenyang yang ngeremil ngeten ini pinten sekilo regane di kandani ini ki limolas sewu mbak larang ini orang jeruk saupil-upil kok limolas sewu. Gak boleh manggel tau, mbak rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Iki iki ora rampung-rampung iki. Dadi ana wong lanang, ana wong lanang duwe bojo iki cerewete kuwat, ketek-ketek-ketek-ketek-ketek bendino diomene. Gregeten wis selalu salah, kerja salah, gak kerja salah. Ngene salah, gak ngene salah, wis rewel banget. Akhire gregeten sing lanang iki, dene duwe sumur nang wong gurine omah. Ora pati jeru, banyune mesak udel ngene, banyune sak panggean. Dijak angok-angok jongkrono bojone. Bleng klebu, syukur. Tapi gak mati wong banyune mung sak udel ngene. Ditinggal nang omah, rokokan udel. Tenang, gak perlu konser. Tau tenang, aman. Sing biasa konser nang jero sumur. Tau tenang. Bareng tekan sore mesake. Ya Allah, bojoku nang jero sumur ketu sok mau. Mesake, akhire golek tampar sing gedhe. Dilungi tampar. Bu, iki lho tampar, Bu, tak deret. Ditarik mabut. Mabut. Petentengan gak karu-karuan bareng metu. Lah kok ternyata wong lanang gawe debre wong matane mendolo jeng sumur sing metu. Kaget loh. Lah sing metu kok kowe? Bojoku nanti tenang, Pak. Bojo sampean aman nang jero sumur. Lah ngopo kok kowe? Aku ora betah sak sumur karo bojomu, Pak. Dadi ringkes ya. Santri, besok lek pengen omahmu aman teko jin, golek bojo sing cerewet. Biyen ana wong utang gak lunas-lunas marang kiai, kiai nyuwun donga supaya saged lunas utange kula. Diparingi jajan. Iki waca iki ayat kursi. Nek ora mati sak bejone. Terus sampeyan ngenteni ya, ping 70 gak ambekan. Yeah, tadi sentral Pak Kiai penggerak. Pangane sampean delok, pahlawan-pahlawan nasional itu 90% adalah para ulama. Pejuang-pejuang kemerdekaan itu santri. Mangkane pantes ana peringatan hari santri. Kok gak peringatan hari kiai? Kenapa kok peringatan hari santri kok gak ana peringatan hari kiai? Engko nek dituruti ana peringatan hari Gus barang kok. Ya wis peringatan hari santri ngono sing kiai gak usah demo. Lu cocok nek peringatan hari santri yo. Kok gak peringatan hari hari kiai? Soale nek kiai mesti santri, mesti tahu dadi santri. Tapi nek santri durung karuan iso dadi kiai. Ya tunggale ana peringatan hari buruh tapi gak ana peringatan hari juragan. Nah, juragan tahu dadi buruh-buruh urung karuan iso dadi juragan. Ono peringatan hari ibu, tapi gak ono peringatan hari bapak. Soalnya nek bapak dilahirkan oleh ibu. Nah, iya kan? Ono peringatan hari ibu, gak ono peringatan hari bapak. Tunggale ono wong wedok kerja nang pabrik, wayah meteng oleh cuti hamil. Tapi sing lanang gak oleh, njaluk cuti menghamili. Bukan sing lanang ngusul, aku njaluk cuti menghamili. Karo-karo mantep. Wis to pokoke sing penting barokah ngono nggih. Nek iki kiai santri wis luar biasa. Barokah. Ngapunten kula mboten saged matur kata-kata. Sing penting jenengan wau nurut kiai. Wis aman wis uripmu anggar gelem manut kiai takdim hormat nek pengen mulya. Nggih. Innama wasala man wasala bil hurmah. Wa inna masaqata man saqatat bitarkil hurmah niku iling-ilingan. Nek pengen dadi wong sing mulya, nggih. Tidak ada yang namanya mantan ustaz apalagi mantan kiai. Apa maneh mbok celuk kuwi bekas kiai ku. Nek mbok walih dadi kiai bekas. Pengajar gitu. Sak lawase. Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak dan hamba dari orang yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Sehingga Sayyidina Ali mendapatkan gelar Babul Ilmi, pintu untuk menuju kota ilmu, di mana kotanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Kita doakan pesantren ini makin syiar, pesantren ini makin maslahah, makin manfaat, makin barokah. Ya, kula nyuwun pangapunten Kang Agung, saestu kula mboten wantun katuran donga wonten majelis menika, wonten guru kula, wonten kiai kula. Fadilatil Mukarram Syekhina Romagi Haji Ubaidillah Faqih, dengan segala hormat nyuwun berkah doaipun. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif dengan segala keterbatasan, ya, walaupun saya agak terpaksa berdiri di hadapan panjenengan semua, tapi ternyata ya luweh enak timbangane sing arep mau. Dapat gak ngono sing laris sak wong kuwi. Nyatane sing laris ya aku. Soale wong kuwi ra gelem nganggo HP. Kalau saya ya HP itu tergantung bagaimana penggunaannya. Nenek bupati ra oleh nganggo HP, ya bupati jadul jenenge. Ya tergantung bagaimana penggunaannya. Seperti HP itu bisa bermakna hubungan persaudaraan, hubungan pengajian. Sing nyekel kiai ya dadi ganjaran. Nongge to. Malah nek sakniki niku lho, apalagi dengan adanya kita enggak bisa menghindari wetuati sakjane butuh pembahasan sendiri. Kita enggak bisa memerangi yang namanya paham-paham Wahabi macam-macam, dan sekarang lagi bergentayangan, berkeliaran di media sosial. Kalau kita enggak bisa melawannya melalui media sosial, lah nek mentelengi kita kuning terus ya sosial media pletes entek, bro. Jadi kita harus bisa menangkal juga lewat itu. Tapi yo sing canggih. Sing canggih nek sik model ngono-ngono kuwi iku dikek ndelok barang sing orang genah-genah. Dan melalui itu juga perlu Anda tahu, banyak kitab-kitab turas, kitab-kitab salaf yang dirubah oleh kelompok-kelompok mereka. Nah, kalau kita enggak bisa ikut apanya istilahnya mengcover mereka, ya malah semakin kalah toh lama-lama. Yang penting penggunaannya. Nyun pangapunten. Ya Alawi mang ya ora cocok panjenengan nggo HP Android, ya ora cocok panjenengan. Masanya udah lewat. Ya cocoknya kali tasbih lho ini. Jenengan, menawa jenengan apa video callan karo sapa? Apa dolanan iki bareng sing sampean kedolenan ya apa? Lah nek nduk pangapunten, dadi lek wis kelas anu buka klik kitab, misalnya dibuka ya kitab Fathul Bari, cek ini halaman sekian, turus kesekian, ada kesalahan apa enggak, diubah apa enggak. Nah, kalau kita enggak bisa mengcover itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah terkikis dong akhirnya, bro. Itu juga harus ada yang ahli di situ. Zaman no. Santri pondok pesantren salaf jangan dikira ketinggalan ya urusan itu. Mbah Bisri Camsuri, wis ket mulai bian wis bahas hormat kepada bendera merah putih boleh. Padahal pondok salaf bian wis. Dadi aja dikira terus gak ngerti ngono. Ulama bian sing diwaca Quran hadis tapi enggak bakal ketinggalan jauh. Operasi plastik itu baru dibahas tahun berapa? Sekitar 1990-an. Lah ini nggone kitab Imam Rafi'i wis bahas wis. Ana wong irunge pesek kaya aku ngene iki misale ya. Enggak apa-apa manis kok. Terus kepingin bangil, kepingin mancung kaya wakil menteri sing dudu menteri kuwi. Salahe teko. Akhirnya kan ditambah loh syaratnya, mau enggak mau kan ditambah. Lah nggo nambal sing paling penak dijukokno daging sing empuk. Akhirnya dijukokno daginge bokong. Diris tambahno irung. Lah nek wis munggahno irung lho statuse daging irung apa daging bokong? Lah nek daging bokong berarti nanti kudu ditutupi wong iki aurat. Lha iku wis dibahas karo ulama piye. Loh, lha sampai Imam Abu Bakar Al-Haniyah itu ngarang kaifiyatul sholat fil jawi, cara sholat di udara. Niki wong ngarang iki kiai gendeng iki ana sholat di udara. Ternyata 750 tahun setelah itu ditemukan pesawat terbang, ada betul sholat di udara. Anjitmu, oleh Quran itu penuh ilmu zaman maca afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Iku ilmu apa? Biologi. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ilmu astronomi. Wa ilal jibali kaifa nushibat, itu ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sudihat, ilmu geologi. Nah itu ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya googleologi. Wong Islam udah sampai kalah. Wes gak sido mari ya rampung itu. Nyumpang ngapunten sanget. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,